merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekaligus ketika seseorang mampu menjaga lisannya, maka inilah orang-orang yang dirindui oleh surga. Hadirin kota iman rahimakumullah, ketika kita menjadi orang tua, maka lisan juga menjadi sesuatu hal yang penting. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bercerita tentang Jurayj, seorang ahli ibadah. Suatu hari saat Jurayj sedang sholat, sang ibunda memanggil. Terjadi berkecamuk dalam hatinya. Apakah dia akan membatalkan sholatnya demi menyambut panggilan sang ibunda, ataukah dia melanjutkan sholatnya ini? Namun kemudian Jurayj memutuskan untuk melanjutkannya. Sang ibu pun kemudian ke dalam. Setelah usai sholat, Jurayj tidak langsung menuju sang ibunda. Dia tunggu, tapi ternyata sang ibunda tidak datang. Dia melanjutkan sholat berikutnya. Datang sang ibu, dipanggil lagi. Dia melanjutkan lagi sholatnya. Sang ibunda merasa teriris. Maka kemudian sang ibunda mengatakan, tidaklah wafat anakku, melainkan dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh hadirin ikhwatal iman, ada seorang wanita yang suka dengan Jurayj. Tapi Jurayj tidak menyukainya. Dia membuat tipu daya yang luar biasa agar Jurayj menzinahi dirinya. Jurayj enggan untuk melayani wanita itu. Dendam dalam hati wanita ini. Maka kemudian dia berzina dengan pria lain. Dan ketika dia melahirkan, gempar terjadi di masyarakat. Orang-orang pun bertanya, siapakah ayah dari jabang bayi itu? Wanita tersebut kemudian melontarkan bahwa ayah dari bayi ini adalah Jurayj. Masyarakat termakan dengan isu ini. Masyarakat tidak lagi dapat membedakan apakah dia harus menerima informasi dari seorang ahli ibadah ataukah dari seorang wanita pezina. Maka kemudian mereka mendatangi rumah Jurayj dan menghancurkan rumahnya, serta meminta kepada Jurayj untuk mengakui perbuatannya. Jurayj pun kemudian menggendong sang bayi. Maka kemudian ditekan perutnya dan ditanyakan, siapakah ayahmu? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada ahli ibadah. Maka kemudian sang jabang bayi mengatakan, ayahku adalah seorang penggembala. Terkejut masyarakat, sedih, menyesal. Dan mereka memohon kepada Jurayj untuk membangunkan kembali rumahnya dari emas. Tapi Jurayj menolak, kecuali dibangunkan seperti sedia kala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama hadis kemudian menjelaskan bahwa hadis tersebut menyatakan kepada kita bahwa hati-hatilah kita ketika menjadi orang tua. Lisan yang dilampaikan dari sang ibunda Jurayj ternyata didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau ke anak-anak, kalau anak kita berlari ke sana, berlari ke sini, kita jangan bilang, emang nakal itu anak. Nanti jadi nakal sungguhan. Bisa kita pilihkan kata-kata yang lebih baik. Ya. Maaf Ustaz, anak saya memang aktif. Alhamdulillah. Ya. Anak kita lari naik ke sana. Soleh, sini soleh. Ya. Kita doakan dia menjadi orang yang soleh. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Namun di antara hikmah dari hadis tersebut adalah bahwa ternyata dengan bekal ibadah yang dilakukan Jurayj, itulah yang menyelamatkan Jurayj dari fitnah yang dilakukan oleh wanita itu. Pelajaran yang ketiga dari kisah tentang Jurayj tadi, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa kita mesti tabayyun, mengklarifikasi setiap informasi, apalagi informasi yang dituduhkan kepada orang-orang muslim. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hari-hari ini terasa terusik bagaimana kenyamanan kita. Kita hanya mampu mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui hal ini. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali, bagi orang tua menjaga lisan juga adalah suatu hal yang penting. Doa permohonan seorang ayah untuk anaknya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitu penting. Begitu juga seorang anak ketika mampu menjaga lisannya terhadap orang tua. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh sekali lagi, orang yang mampu menjaga lisannya betul-betul sebagaimana yang tadi disabdakan, inilah orang yang dirindui oleh surga. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ma ahwaja, tiada sesuatu yang lebih memerlukan, an yusjana untuk dimasukkan ke dalam penjara, artinya untuk dijaga lebih lama ketimbang lisan seseorang. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, coba karenanya salah seorang sahabat beliau mengatakan, orang yang beriman maka lisannya itu berada di belakang pikirannya. Artinya sebelum dia mengucapkan, dia pikirkan. Tapi ada orang-orang yang ternyata pikirannya itu berada di belakang lisannya. Udah ngomong, baru kemudian dia berpikir. Ya. Sering hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hubungan kita di rumah tangga, bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan ayah, ayah dengan anaknya. Hadirin ikhwatal iman, lisan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya pernah mengatakan, nampaknya sangat baik kalau kita kaji bagaimanakah komunikasi pasangan suami istri yang baik. Jujur hadirin ikhwatal iman, kita ini masuk berumah tangga, tidak ada yang melalui bangku sekolah. Saya tertarik, di Malaysia itu ada kursus perkawinan. Jadi, pihak Departemen Agama atau penghulu tidak akan menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali menunjukkan sertifikat sudah mengikuti kursus perkawinan. Ada 4 materi yang disampaikan secara pokoknya, yaitu bagaimana pernikahan dalam konteks syariat. Yang kedua, bagaimana psikologis menjadi seorang suami dan istri, menjadi seorang ayah dan ibu. Yang ketiga, bagaimana teori-teori kesehatan. Yang keempat adalah bagaimana manajemen keuangan rumah tangga. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita buat hal seperti itu. Beberapa materi cukup terserap. Dari mulai bagaimana persiapan ketika orang ingin menikah, malam pertama mengikuti sunnah nabawiyah, bagaimana tips-tips mengatasi permasalahan rumah tangga dalam pandangan Al-Quran dan sunnah. Ini menjadi suatu bekal hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Karena kita berumah tangga ini otodidak, masih mencari-cari. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali. Dalam berumah tangga juga ternyata untuk menjaga lisan menjadi suatu hal yang penting. Suami dengan istri. Suami pengen istrinya rajin dalam pengajian. Sang istri juga demikian. Tapi ternyata dalam menggunakan lisannya ini kurang baik. Ibu-ibu di sini ada yang senang dibandingkan? Tentu tidak senang. Tadi saya nguping di belakang, mohon maaf. Ada suatu gerentes hati kalau kata orang Sunda, bagaimana suara hati seorang ibu terhadap masalah yang tadi disampaikan. Yang namanya dibandingkan itu tidak enak. Kita ke rumah kawan, ternyata di rumah kawan ini disediakan rendang, enak. Pas pulang kita bilang sama istri kita, "Mah, masak rendang kayak istrinya itu dong, enak kayak ibu-ibu." Enak ya. Seorang suami misalnya, "Mas, ikut mabit dong, rajin di pengajian kayak siapa yang mesti dicontohin di sini?" Suaminya juga nggak enak. Kalau hatinya lagi adem paling mesem doang, tapi kalau hatinya lagi suntuk, kira-kira jawabannya gimana, Bu? Kenapa dulu gak kawin sama dia? Paling tidak enak. Itu dalam bahasa psikologisnya dikenal dengan menggunakan bahasa kamu. Orang dalam keadaan tertuju, sehingga secara psikologis dia akan berapologi. Saya dapat 6 bulan di Malaysia, kemudian pas pulang ketemu sama abang, "Gus, gendut lo sekarang?" "Ah, enggak bang, bajunya aja yang kekecilan." Orang sering les. Itu karena seseorang berada pada suatu sudut, suatu keadaan dia merasa tersudutkan. Ternyata lisan sangat memiliki suatu pengaruh. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu, marilah kita menjaga lisan kita. Dan sebaik-baik yang kita lakukan adalah kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk mengajak kebajikan, serta menjaga saudara kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hadirin kotal iman rahimakumullah. Hal yang berikutnya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun secara terang-terangan, maka mereka ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Hadir ikhwatal iman rahimakumullah. Para ulama mengatakan ada dua cara bagaimana seorang hamba berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang pertama adalah seorang hamba berkomunikasi dengan Allah, dan itu adalah dengan sholat. Dan cara yang kedua adalah Allah berkomunikasi dengan dirinya, dan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Hadir ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita mencoba untuk mentadaburi Al-Quran yang ada pada diri kita, dia juga Al-Quran yang ada berada di para sahabat. Namun mengapa hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Al-Quran dibacakan di tengah-tengah para sahabat, terjadi perubahan diri yang begitu revolusioner? Mengapa terjadi perubahan yang begitu kentara di antara para sahabat? Sedangkan Al-Quran yang ada di tengah kita, hadirin ikhwatal iman, terasa tidak begitu membekas di hati kaum muslimin. Hadirin ikhwatal iman, salah seorang ulama menyatakan yang menjadi titik perbedaan antara generasi sahabat dengan kita adalah bagaimana seni berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Para sahabat ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka memposisikan dirinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mereka merasa haus apa yang menjadi pesan-pesan rohani kepada dirinya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mereka apa yang dikenal dengan at-talaqqi lit-tanfidz, mereka mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, mereka mendapatkan pesan-pesan rohani tersebut lit-tanfidz, untuk mereka aplikasikan, bukan untuk sekedar menjadi konsumsi akal mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karenanya kita dapati bagaimana para sahabat berinteraksi luar biasa dengan Al-Qur'an. Dari mulai membacanya, dari mulai memahaminya, dari mulai mentadaburinya, dari mulai kemudian hadirin ikhwatal iman, mereka mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Baginda mengatakan, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang memilikinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata ashabi, yaitu orang yang memiliki. Padahal di awal hadisnya baginda mengatakan iqra'ul Qur'an. Tapi mengapa di ujungnya baginda SAW mengatakan Al-Quran akan menjadi syafaat li ashabi dan bukan li qari'i? Baginda ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca Al-Quran, jangan berhenti sampai titik sekedar membaca.